pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 9 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga Pulau Ara segel kantor Gesi karena marah Gesi tidak transparan. Empat orang sekeluarga di Medan tewas dibantai di dalam rumah. Pengendara sepeda motor tewas hantam pohon asam di Pidi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sejumlah pemuda dan warga desa Pulau Ara Gedung Tengah, Kecamatan Kota Juang Biren menyegel kantor Gesi Minggu pagi. Mereka meminta Gesi mundur dari jabatan karena diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Awalnya ratusan masyarakat desa Pulau Ara dan warga bersama Gesi dan perangkat desa bergotong royong membersihkan pekarangan menasah dan halaman Masjid Besar Al-Amin Kota Juang. Saat warga bergotong royong, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dan warga lainnya menyegel kantor Gesi yang berada satu kompleks dengan menasah. Mereka juga mencoret-coret dinding kantor Gesi dengan cat. Sebagian warga juga membawa karton dan spanduk putih bertuliskan berbagai kritikan untuk Gesi. Warga meminta Gesi Mukhtar Parate untuk mundur dari jabatan serta meminta Gesi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Saat aksi berlangsung, Gesi Mukhtar dan sebagian warga bergotong royong di halaman Masjid Al-Amin Kota Juang yang berada di sebelah utara kantor Gesi. Mukhtar Parate mengatakan masa jabatannya sebagai Gesi akan berakhir 2018, tapi dirinya siap mengundurkan diri. Saat ini dana desa sedang diaudit oleh inspektorat. Sudarlun, empat orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dibantai di dalam rumah di Jalan Kayu Putih, Medan Deli, Kota Medan, Minggu pagi. Korban terdiri dari Anto dan istrinya, Yani, serta mertua dan seorang anaknya. Seorang anak korban yang berusia 2 tahun dilaporkan selamat, namun harus dirujuk ke rumah sakit. Pembunuhan sadis yang dialami keluarga Anto diduga terjadi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan ini terungkap setelah Polres Pelabuhan Belawan mendalami keterangan sejumlah tetangga. Saksi tersebut mengaku tidak curiga karena sebelumnya tidak mendengar keributan di rumah korban. Apalagi malam itu masih banyak tetangga yang belum tidur karena menonton sepak bola di televisi. Pembantaian yang merenggut nyawa Anto serta istrinya, mertua dan anaknya baru diketahui pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelakunya. Belum ada penjelasan dari kepolisian terkait motif pembunuhan ini. Hanya saja sudah dipastikan pelaku membawa kabur sepeda motor Vario putih milik korban. Sudarlun, seorang pengajar bernama Diaul Faruqi bin Joni Yasin, 16 tahun, warga Gampung Gle Tuturaya, Kecamatan Delima Pidi, Minggu dini hari tewas kecelakaan tunggal di Kampung Pulau Tunong, Kecamatan Delima. Insiden maut ini terjadi setelah sepeda motor yang dikendarai korban menabrak pohon asam di pinggir jalan. Kasat Lantas Polres Pidi, Ibtu Rina Bintar Handayani, mengatakan laka lantas tunggal yang merenggut nyawa Diaul Faruqi bermula saat korban mengendarai sepeda motor Supra X 125. Diaul melintas ruas jalan Rebe menuju Garut diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba di Gampung Pulau Tunong, Kecamatan Delima, suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerang jalan. Saat itulah Diaul Faruqi hilang kendali sehingga sepeda motor korban terjatuh, kemudian tubuhnya terlempar dan menghantam pohon asam di pinggir jalan. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kepala karena tidak menggunakan helm. Korban diduga meninggal di lokasi kejadian sebelum dilarikan ke rumah sakit. Saat ini jenazah remaja tersebut telah dikebumikan di kampung halamannya. Darlun, mobil jenis Avanza BL569KF terbalik usai menabrak pagar rumah warga di tepi jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Meria Paloh, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, Minggu pagi, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini menyebabkan dua orang penumpang luka-luka. Dari informasi yang berhasil dihimpun, mobil yang dikemudikan Evan Rizky asal Samtalira Aron, Aceh Utara bergerak dari arah Medan dengan kecepatan tinggi. Tiba di Desa Meriah Palo, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, mobil mencoba menghindari lubang besar di jalan. Saat itu sopir membanting setir sehingga mobil oleng dan langsung melaju ke pinggir jalan kemudian menabrak pagar rumah warga. Mobil pun terbalik usai menabrak pagar. Warga yang melihat kejadian berupaya menolong korban yang ada di dalam mobil. Sekitar 10 menit kemudian seluruh penumpang berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Kondisi bagian mobil rusak parah, sementara dua orang mengalami luka-luka. Kedua korban yaitu Riza Ramadan, 23 tahun, asal Desa Awi, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, dan Cut Mustika, 22 tahun, asal Menasah Masjid, Kecamatan Muara 2, Loksmawe. Kedua korban yang mengalami luka ringan dievakuasi ke Rumah Sakit PT Arun untuk penanganan medis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Ketua Kobar GB Aceh Sayuti Aulia mengaku mendapat laporan bahwa Pemkab Aceh Singkil mengancam guru yang melakukan aksi mogok mengajar di Kepulauan Banyak. Guru diancam akan diberhentikan pembayaran gajinya apabila tidak segera kembali mengajar. Pihak Kobar GB menilai ancaman Pemkab terlalu berlebihan dan merupakan respon kepanikan Pemkab Aceh Singkil yang tidak mampu memberi solusi terhadap aksi mogok mengajar guru. Yang dilakukan guru merupakan akumulasi kekecewaan karena Pemkab Singkil tidak maksimal membantu memperjuangkan hak guru daerah terpencil. Menurutnya guru kecewa berat terhadap respon Pemkab yang dinilai menyakiti. Guru berharap solusi tetapi yang didapati justru ancaman menahan gaji serta ancaman pemecatan. Padahal aksi mogok guru akibat Pemkab tidak serius memperjuangkan nasib mereka ke pusat. Guru akan berhenti mogok setelah ada solusi berupa jaminan hitam di atas putih. Sementara Sekda Aceh Singkil Dr. Andes Asmi membenarkan akan memproses guru di Kepulauan Banyak jika terus melakukan mogok mengajar. Sebab telah melampaui batas kewajaran dalam menyampaikan aspirasi dengan tidak menunaikan kewajiban selama 5 hari, sementara gaji tetap mereka terima. Padahal Pemkab serius menanggapi persoalan guru terpencil di Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, dan Kuala Baru. Darlun dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno terus mengalir menjelang putaran kedua pemilihan gubernur DKI. Kali ini relawan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 tersebut. Muslim Armas, Ketua Umum Relawan Masyarakat Aceh Dukung Anies Sandi, mengatakan bukan hanya dukungan dari masyarakat Aceh yang berada di Jakarta saja yang turut mengalir untuk pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Namun semua tokoh masyarakat Aceh di luar Aceh, di luar daerah juga dipastikan ikut meramaikan, termasuk tokoh politik Malaysia asal Aceh Tan Sri Sanusi Junid. Dengan dukungan dari masyarakat Aceh tersebut, Muslim berkeyakinan pasangan Anies Sandi akan mengungguli lawannya di putaran kedua. Adapun alasan konkret masyarakat Aceh mendukung Anies Sandi bukan hanya karena satu keyakinan, namun juga karena program-program pasangan tersebut dapat menyatukan seluruh elemen yang ada di Indonesia, terutama masyarakat Aceh yang ada di ibu kota. Sudarlun, bentrok pecah melibatkan dua organisasi masyarakat di Sukabumi. Seorang polisi terkena boge mentah saat berusaha melerai pertikaian. Insiden bentrok terjadi di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu pagi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Pemicu keributan diduga berawal dari perusakan bendera oleh salah satu ormas. Wakapolsek Cibadak AKP Slamet Irianto mengatakan bentrokan bermula dari isu perusakan bendera ormas oleh salah satu ormas lainnya. Perusakan tersebut memicu terjadi bentrokan dan meluas. Slamet menyebut kini anggotanya bersiaga di titik rawan bentrokan. Seorang anggota polisi dari Polsek Cibadak terluka di bagian wajah karena berusaha melerai perkelahian anggota ormas. Aparat kepolisian langsung turun tangan untuk menyita senjata tajam. Sejumlah warga secara sukarela menyerahkan senjata tajam yang mereka gunakan kepada petugas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 9 April 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.